Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ihtiramu asma'illahi ta'ala wa taghyiril ism li ajli dhalik. Menghormati nama-nama Allah dan merubah nama karena itu. Demikian qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. An Abi Shuraih annahu kana yukanna Abul Hakam. Dari Abi Shuraih bahwasanya beliau tadinya mendapatkan kunyah Abul Hakam. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berkata kepadanya, innallahu wal hakam wa ilaihi al-hukum. Sesungguhnya Allah lah al-hakamul adl wa ilaihi al-hukum. Nabi menyatakan sesungguhnya Allah lah al-hakam dan kepadanya lah semua hukum. Barakallahu fikum. Faqala inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atawni fa hakamtu bainahum. Karena sesungguhnya kaumku kalau mereka berselisih atas sesuatu, mereka mendatangiku, maka aku hukumi mereka. Faradiya kilal fariqain, dan setiap aku hukumi dengan keputusanku, dua kaum yang bertikai tadi kedua-duanya ridha. Faradiya kilal fariqain. Faqala ma ahsana hadza, kata Nabi, bagus sekali itu. Betapa bagusnya hal tersebut. Famalaka minal walad, apakah engkau punya anak atau siapa anakmu? Qultu Shuraih, nama anakku Shuraih, wa Muslim wa Abdullah. Ada tiga namanya, Shuraih, Muslim dan Abdullah. Qala faman akbaruhum, siapa yang paling besar di antara tiga? Qultu Shuraih, aku katakan Shuraih. Fa anta Abu Shuraih, berarti engkau adalah Abu Shuraih. Rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Diriwayatkan Abu Dawud dan lain-lainnya. Hadis Abu Dawud fi sunanih dengan nomor hadis 4955. Ikhwan ibn a'azakumullah, syarahnya disebutkan qawluhu an Abi Shuraih. Qala fi khulasati at-tahdzib, disebutkan dalam ringkasan at-tahdzib, maksudnya tahdzibul kalam, tahdzibul kamal, yaitu tulisan Al-Mizzi rahimahullah. Qala huwa Abu Shuraih Al-Khuzai, dia adalah Abu Shuraih Al-Khuzai. Ismuhu Khuwailid ibn Amr. Aslama yawm al-fathi, masuk Islam pada al-fatah, pada yawm al-fatah. Lahu 20 hadithan, beliau memiliki 20 hadith. Wattafaqa ala hadithaini, dan sepakat Bukhari dan Muslim atas dua hadith dari beliau. Wanfarad al-Bukhari bihadithin, dan al-Bukhari menyendiri dengan satu hadith. Waruya anhu, warawa anhu Abu Sa'id Al-Muqbiri, yang meriwayatkan dari beliau adalah Abu Sa'id Al-Muqbiri atau Al-Maqburi. Wa Nafi' Ibn Jubair wa Ta'ifah. Qala Ibn Sa'ad mata bil Madinah sanata 68, wa qala syarih ismuhu Hani Ibn Yazid Al-Kindi. Qalahu Al-Hafidh Ibn Hajar, wa qila Al-Harith Al-Dababi. Qalahu Al-Mizzi. Khamilina a'azakumullah. Ucapan Al-Mizzi rahimahullah di dalam Tahdzibil Kamal tentang rijal. Isinya Tahdzibil Kamal itu rijal. Setiap satu orang dirincikan semua namanya, kunyahnya, lakob-lakobnya, siapa gurunya, siapa muridnya, keadaannya, thiqah atau tidak thiqah, hafalannya semua, dan beberapa kisah-kisah unik dari dia. Kisah yang menunjukkan kehebatannya, atau sebaliknya, kisah yang menunjukkan kalau dia dhaif dan sebagainya. Panjang. Satu orang saja, lumayan. Sampai, karena yang diinginkan biasanya adalah thiqah atau tidak thiqah, diringkas. menjadi tahdzibut tahdzibil kamal. Pertama al-kamal. Al-kamal dulu, terus tahdzibil kamal. Tahdzibil kamal artinya ringkasan al-kamal. Tahdzibil kamal diringkas lagi menjadi tahdzibut tahdzib. Wa tahdzibut tahdzib diringkas lagi menjadi taqribut tahdzib. Taqribut tahdzib tinggal hukumnya saja. Sahih, dhaif, mutakallam fi gitu, begitu. Nah, kalau mau rinci jadi ya al-kamal atau tahdzibul kamal. Kalau mau hukumnya saja paling tidak tahdzibut tahdzib oleh Ibnu Hajar atau taqribut tahdzib. Baik, oleh beliau juga kalau enggak salah. Ala kulli hal. Yang jelas demikianlah beliau sahabat Syuraih. Abu Syuraih yang tadinya pernah dijuluki dengan Abul Hakam. Nabi SAW menyatakan bahwasanya Allah lah huwal hakam ilaihil hukum. Allah lah huwal hakam, dialah yang hakam dan kepadanya semua hukum. Kemudian ceritakan, mereka itu maksudnya, kalau aku begini, begini, begini, begini, mereka punya persisian, aku yang menyelesaikan, dan mereka semua ridho. Dipuji oleh Nabi maknanya. Maknanya dipuji. Ma'ahsana hadza. Bagus sekali itu. Artinya kamu menyelesaikan mereka, dan mereka semua ridho, berarti itu bagus sekali. Tetapi tetap, nama Abul Hakam tidak pantas, karena kita harus ihtiram. Ihtiram membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar memiliki hukum dan dikatakan al-hakamul adil, yang menghakimi dan paling adil. Sehingga ihtiraman, sebagai ihtiraman li asma'illah Abul Hakam, maka tidak li asma'illah, bukan Abul Hakam, al-Hakam tidak boleh memakai kunyah Abul Hakam. Saya ulangi biar jangan salah paham. Ihtiraman lismillahi al-hakam, sebagai penghormatan atas nama Allah yaitu al-hakam dan sifat Allah SWT yang terkandung di dalamnya ilaihil hukum, maka tidak boleh menamakan abul hakam. Baik, yang boleh apa? Abdul hakam, hambanya Allah yang maha memiliki hukum. Berarti barakallahu fikum, inilah yang dimaksud di atas judulnya. Ihtiram asma'illah wa taghyirul isim li ajli dhalik. Menghormati nama Allah dan merubah nama dalam rangka menghormati nama Allah. Walaupun Rasulullah SAW tahu bahwa yang dimaksud oleh kaumnya dengan Abul Hakam bukan seperti Tuhan, tidak. Kalau mereka punya persisian, aku selesaikan dan mereka ridho. Bagus, itu bagus. Siapa? Kamu punya anak? Punya siapa saja namanya? Syuraih, Abdullah, dan Muslim. Tayyib, siapa yang paling besar? Syuraih, kalau gitu kamu Abu Syuraih. Walaupun diiyain bahwa itu sikap yang bagus, sifat yang bagus, tetapi untuk menjadi nama Abul Hakam, jangan. Kamu Abu Syuraih. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah. Ringkasnya tentang hadis tersebut. Qauluhu yukanna, dari kata kunyah. Kunyah adalah julukan dengan kata abu atau dengan kata ummu atau dengan kata ibnu. Itu semuanya disebut kunyah. Dan fiilnya kanna yukanna. Ma sudira bi abin au ummin au ibnin dan lain-lainnya. Apa yang diawali dengan kata Abu Fulan, atau Ummu Fulan, itu kunyah. Bukan laqab. Wal laqabu ma laisa kadhalik. Sedangkan laqab adalah julukan juga, tetapi tidak pakai Abu, tidak pakai Ummu, tidak pakai Ibnu. Seperti Zainul Abidin, berarti itu laqab. Umar Al-Faruq, berarti laqab apa kunyah? Nah, laqab. Tapi kalau an Abi Hafsin Umar bin Khattab. Apa itu Abi Hafsin? Hah? Kunyah. Barakallahu fikum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, "Inna Allah huwal hakam wa ilayhi al-hukm, fahuwa subhanahu wa ta'ala al-hakam fid dunya wal akhirah. Allah lah yang menghukuminya di dunia dan di akhirat. Yahkum baina khalqihi fid dunya biwahyihi. Allah yang menghukumi di antara makhluk-makhluknya di dunia dengan wahyu-wahyunya. Alladhi anzalahu ala anbiya'ihi wa rusulih, yang diturunkan oleh Allah SWT hukum-hukumnya melalui para anbiya dan para rasulnya. Wa ma min qadiyatin illa walillahi fiha hukmun. Tidaklah ada satu qadiyah, tidak ada satu urusan kecuali lillahi fiha hukmun, kecuali bagi Allah padanya ada hukum. Apakah halal atau haram, apakah wajib atau mustahab atau makruh ila akhirnya. Mimma anzala ala nabiyyi, yaitu hukum-hukum yang diturunkan pada nabinya minal kitabi wal hikmah. Wa qad yassara Allahu ma'rifata akthar dhalik li akthar al ulama min hadhihi al ummah, dan Allah sudah mudahkan untuk mengenali hukum-hukumnya, atau paling tidak aktsaru dhalik, atau aktsaru dhalik yang paling banyak atau sebagian besarnya. Sebagian besarnya telah dimudahkan oleh Allah untuk dipahami sebagian besarnya kepada kebanyakan para ulama dari umat ini. Fa innaha la tajtami' 'ala ad-dhalalah, karena sungguhnya kebenaran itu tidak akan, atau umat itu tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Fa innal ulama'a wa in ikhtalafu fi ba'd al-ahkami fala budda an yakuna al-musib fihim wahidan. Karena sungguhnya para ulama, walaupun mereka berselisih dan berbeda pendapat dalam sebagian perkara hukum-hukum, mesti yang benar padanya hanya satu, yaitu yang Allah kehendaki, dan itu yang hak. Faman razaqahu Allah ta'ala quwwatal fahmi, siapa yang Allah beri rezeki dia dengan kekuatan pemahaman, wa atahu malakatan yaqtadir biha ala fahmi as-sawabi min aqwalil ulama, dan yang Allah berikan padanya malakah, kemampuan yaqtadir biha, yang dengan itu dia bisa untuk memahami kebenaran dari ucapan-ucapan para ulama. Niscaya orang tersebut, yassara lahu dhalika bifadlih, niscaya akan dimudahkan baginya untuk memahaminya, bifadlihi wa mannihi, dengan fadilah Allah dan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, wa ihsanihi ilaih, dan dengan ihsan dari Allah, dengan kebaikan dari Allah. Fama ajallaha min atiyah, dan itu betapa tingginya pemberian. Betapa tingginya pemberian kalau diberikan pemahaman, diberikan kemampuan untuk bisa memahami kebenaran dari ucapan-ucapan para ulama. Itu ya laha min atiyah. Fama ajallaha min atiyah, betapa tingginya pemberian tersebut. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah aku tambahan ilmu dan berikan rizki padaku berupa pemahaman. Karena itu adalah akbaru atiyah atau ajal atiyah. Fama ajallaha la atiyah, betapa tingginya atiyah pemberian tersebut. Fana sallallaha ta'ala min fadlih. Amin. Qauluhu wa ilaihi al-hukmu fi dunya wal akhirah, kepadanya lah hukum di dunia dan di akhirat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Apa yang kalian perselisihkan padanya dari segala sesuatu, fa hukmuhu ila Allah, maka hukumnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau ayat Allah yang lain, Allah katakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul, jika kalian berselisih dalam sesuatu maka kembalikanlah pada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau kalian beriman pada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dan itu yang lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Yang pertama, wa ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah, dalam surat Asy-Syura ayat 10. Sedangkan yang kedua, famatanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, dalam surat An-Nisa ayat 59. Fal hukmu ilallah, maka hukum itu kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Huwal hukum ila kitabih, mana hukum kepada Allah adalah hukum kepada kitabnya Al-Quran. Dan juga hukum kepada Rasulnya sama hukum kepada Allah. Mengapa? Karena Rasul pun diutus oleh Allah. Maka al-fahukmuhu ilallah, hukumnya kepada Allah. Apa maksudnya? Hukumnya kepada Allah itu kepada kitabnya atau kepada Rasulnya. Atau kalau Rasul telah wafat, berarti kepada sunnah-sunnahnya. Huwal hukmu ilaihi fi hayatih, maka hukum kepada Rasul adalah hukum kepada beliau ketika hidupnya. Langsung, ya Rasulullah, kami berselisih. Atau kalau beliau telah wafat, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ila sunnatihi ba'da wafati, maka tentunya kepada sunnahnya setelah wafatnya. Wa qad qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li Mu'ad lamma ba'athahu ila al-Yaman. Dan Nabi pernah berkata kepada Mu'ad ketika diutus ke Yaman, setelah apa yang ma'ruf yang sahih, innaka ta'ti qauman ahla kitab ila akhirih, juga dikatakan kepadanya bima tahkum, kalau kamu mendapati ada pertikaian di tengah mereka, bagaimana kamu menghukumi, dengan apa? Dijawab oleh Mu'ad, bi kitabillah. Bagaimana kalau kau tidak dapati di kitabillah? Fa in lam tajid bi kitabillah, qala fa bi sunnati rasulillah, dengan sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa in lam tajid, kalau ternyata dalam sunnah juga enggak ada, bagaimana? Ajtahidu ra'yi, aku akan bersungguh-sungguh berijtihad dengan ra'yuku. Qala alhamdulillahilladzi waffaqa rasula rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima yarda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik utusannya, utusan Rasulullah. Utusannya, utusan Rasul. Saya ulangi, utusannya, utusan Allah. Alhamdulillah, alladhi waffaqa rasula rasulillah. Alhamdulillah yang telah mencocoki, yang telah memberikan taufik kepada Rasulnya, Rasulullah, dengan sesuatu yang diridhoi oleh Rasulullah. Hadis ini, barakallahu fikum, ada permasalahan padanya, sebagaimana telah lewat, bahkan sebagian ulama mendhaifkannya. Tetapi makna apa yang dikandung di sini tidak dari sini, tidak dari Mu'ad atau tidak dari riwayat yang dhaif ini, tetapi ijma' para ulama bahwa menghukumi sesuatu dengan Quran dan sunnah, kemudian ijma', baru kemudian ra'yu. Wa min ar-ra'yu, termasuk ra'yu adalah mengkiaskan dengan qadhiyah yang mirip dan menyerupai, sehingga mereka menyebutnya dengan qiyas. Sehingga yang paling sering disebut Quran, sunnah, ijma', qiyas. Qiyas itu nau' barakallahu fikum min ar-ra'yi. Karena orang akan berpikir dengan ra'yunya, apa masalah ini kayaknya mirip dengan masalah ini. Baik. Tetapi kalau sudah ada keputusan dari para ulama dengan qiyas, ra'yu mereka berkata ini mirip dengan itu, maka hukumnya disamakan. Sudah selesai. Ternyata ada hadis yang ditemukan oleh ulama yang lain. Mana yang lebih kuat? Hah? Hadis. Pendapat ulama tadi dengan qiyas, dengan ra'yunya, gugur. Seperti seorang ulama yang menyatakan bahwasanya jual beli itu syaratnya orang yang mumayyiz, orang yang tidak safi, tidak gila, stres, ila akhirnya. Adapun perempuan boleh, karena perempuan tidak termasuk safih, tidak termasuk sufaha dalam jual beli. Kemudian ketika berbicara tentang masalah nikah, beliau rahimahullah wa ghafarallahu lahu, semoga Allah ampuni dia, mengkiaskan dengan itu karena tidak mendapatkan hadis. Bagaimana? Bolehkah dia menikahkan dirinya? Sesungguhnya yang namanya menikah itu dari muamalah, sama dengan muamalah-muamalah yang lain. Maka dalam muamalah yang lain, perempuan itu tidak termasuk safih, boleh menikahkan dirinya. Maka boleh melakukannya sendiri, seperti jual beli, sewa menyewa dan lain-lainnya. Maka menikah pun demikian. Ini kan kias. Beliaunya tidak bisa disalahkan karena tidak mendapatkan hadis. Tetapi muqallidnya yang sampai hari ini masih berpendapat bolehnya wanita menikahkan dirinya, padahal sudah didapati hadis yang sahih, ditemukan riwayat sanad yang sahih, bahkan bukan satu jalan, bukan dua jalan, bukan tiga jalan, sekian banyak jalan dikumpulkan oleh Syekh Al-Albani dalam risalah khusus tentang la nikaha illa biwaliyin, la nikaha illa biwaliyin, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl. Tidak ada nikah tanpa wali, tidak ada nikah tanpa wali, enggak ada nikah tanpa wali dan dua saksi. Berarti wali pada pernikahan untuk wanita wajib, fardu, bahkan syarat. Tidak sah nikah tanpa wali. Sehingga para kiai, para ustadz, para pengurus kantor hukum urusan agama, ya, KUA, mengatakan syaratnya, satu, mempelai putra ada, mempelai putri ada, walinya ada? Ada. Walaupun sembunyi tapi ada. Di balik hijab. Ditanya lagi apa itu maharnya? Berapa? Itu semua syarat-syarat pernikahan. Barakallahu fikum. Saksi-saksinya? Siap? Siap. Nanti tanda tangan saksinya. Saya menyaksikan. Baru sah. Berarti pendapat tadi kalah dengan hadis. Ini yang mau saya maksudkan. Berarti empat tadi kitab, sunnah, ijma, qiyas. Kalau Quran dan sunnah tidak mungkin bertentangan. Baik. Ijma juga la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku enggak akan sepakat di atas kesesatan. Kalau mereka sepakat mesti hak. Baik, sisanya ra'yu atau qiyas. Maka qiyas ini barakallahu fikum, kata Imam Syafi'i, la yusaru ila al-qiyas illa lidarurah. La yusaru ila al-qiyas illa lidarurah. Tidak mengarah atau tidak diarahkan pada qiyas kecuali terpaksa. Kalau memang tidak ditemukan dalam kitab Quran, tidak ditemukan dalam sunnah, tidak ditemukan pula dalam ijma, maka dikiaskan dengan perkara yang mirip dalam keadaan darurah. Tapi kalau darurah, apa kaidahnya? Ad-darurah la tuqaddar biqadariha. Ad-darurah tuqaddar biqadariha, bukanlah tuqaddar. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat itu dipakai secara sekadarnya. Maksudnya apa sekadarnya? Kalau sudah tidak darurat lagi, tidak perlu. Jangan pakai, dipakai lagi. Misalnya orang kelaparan akan mati, tidak ada makanan kecuali yang haram. Untuk menyambung hidup, dia makan. Ketika sudah keadaan lain, jadi haram lagi. Itu tuqaddar biqadariha. Maka qiyas juga demikian. Ketika sudah ada dalil, oh ternyata ada dalilnya, kenapa harus pakai qiyas? Gugur qiyas tadi, jangan dipakai lagi. Mengapa? Sudah ada dalil. Karena qiyas itu paling bawah. Ada hadis, ada ayat, ada ijma', itu cukup. Gugurkan qiyas. Loh berarti beliau salah. Beliau salah karena belum mendapatkan hadis ini. Mudah-mudahan mereka dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Para ulama tersebut ma'fun anhu. Tetapi kita tidak boleh taklid. Ternyata ada hadis yang sahih, maka tinggalkan ucapan fulan dan fulan tadi dari para ulama rahimahumullahu ajma'in. Kembali pada kitab. Fa'mu'ad min ajalli ulama'i sahabah bil ahkam. Mu'ad, yani Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, adalah min ajalli ulama', termasuk setinggi-tinggi ulama dari kalangan sahabat. Masya Allah. alamuhum bil ahkami wa ma'rifatil halali wal haram. Yang paling alim terhadap hukum-hukum dan tentang halal dan haram. Wa ma'rifati ahkamil kitabi wa sunnah. Dan beliau juga yang paling alim dalam memahami hukum-hukum Quran dan sunnah. Wa li hadza saghalahu al-ijtihadu idza lam yajid lil qadhiyati hukman fi kitabillah. Oleh karena itu saghalahu, pantas baginya yusagh al-ijtihad, bolehnya dia berijtihad karena alim, mengerti Quran, mengerti sunnah, mengerti hukum-hukumnya, bahkan a'lamuhum, paling alimnya di kalangan para sahabat, sehingga Nabi memilih beliau untuk mengajari orang-orang yang baru masuk Islam setelah Fathu Mekah. Dijadikan sebagai guru, pengajar. Demikian pula kemudian diutus ke Yaman, juga Mu'ad. Sehingga diriwayatkan, Mu'ad yub'ath yawmal qiyamah amamal ulama biratwah. Mu'ad dibangkitkan nanti yawmal qiyamah di depan para ulama. Satu ratwah. Satu ratwah itu ada beberapa makna, satu lemparan panah, atau sejauh mata memandang ila akhir. Artinya paling depan sendiri di kalangan para ulama radhiyallahu taala anhu, sehingga pantas baginya berijtihad. Kalau tidak ada dari Quran dan sunnah, aku berijtihad pantas. Tapi kalau anak kemarin bilang, ya termasuk bapak kemarin, tidak harus anak, maksudnya bapak kemarin itu baru jadi bapak kemarin, kemudian berkata, kalau enggak ada Quran, enggak ada di sunnah, saya akan berijtihad. Sebentar. Mengatakan tidak ada dalam Quran, enggak ada dalam sunnah pun kamu enggak bisa. Mengapa? Enggak bisa. Karena untuk menyatakan tidak ada dalam Quran, berarti kamu harus membaca Quran dari awal sampai akhirnya, dan kamu tahu semua tafsir-tafsirnya, dan kamu tahu semua setiap ayat kemana saja larinya. Karena ada satu ayat yang memiliki fawaid sekian banyaknya. Dia harus tahu semua. Kalau tahu ayat ini faedahnya satu. Oh, enggak ada dalam Quran. Ternyata ayat ini juga memiliki faedah kedua, ketiga, keempat yang ada pada yang dicari dia tadi. Kan enggak mungkin dia bilang enggak ada. Berarti kapan bilang enggak ada? Setelah dia pelajari Quran secara keseluruhan. Dengan tafsirnya secara keseluruhan. Dari para ulama. Dengan riwayat-riwayat hadis yang menerangkannya. Dengan hadis, dengan sunnah-sunnah semuanya, dengan syarah-syarahnya terhadap sunnah, baru bilang gak ada. Kalau bilang gak tahu, mudah. Saya gak tahu, gampang. Tapi kalau bilang gak ada itu, sebentar, kamu jangan sombong. Bilang gak ada itu, berarti kamu sudah baca seluruhnya. Sudah? Eh, belum sih. Ya bilang gak tahu, bukan gak ada. Kitab yang ada di maktabah, bukan maktabah saya yang kecil itu, jutaan kitabnya di maktabah-maktabah kaum muslimin. Seperti di jamiah. Jutaan kitabnya. Tapi kamu bilang gak ada itu, kamu tahu semua kitab-kitab itu. Belum. Jangan bilang gak ada. Bilang saja saya belum menemukan. Atau saya belum tahu. Saya gak pernah baca yang seperti itu. Titik. Standar kamu akan diukur oleh mereka. Kalau kamu gak tahu, ya wajar kamu masih belajar. Tanya lagi sama ulama yang lain. Tapi kalau ulama yang menyatakan, saya gak pernah mendapatkan demikian, mereka akan tahu. Beliau saja, syekh saja gak pernah tahu kok. Berarti ini perkara yang syad, yang jarang-jarang dan jarang diketahui. Kalau ulama. Tapi kalau kita gak jadi ukuran. Kamu gak tahu, ya wajar. Gak tahu, karena masih taraf belajar. Barakallahu fikum. Adapun beliau, yani sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, adalah a'lamuhum bi kitabillah wa a'lamuhum bil halal wal haram. Saghalahu al-ijtihad, maka pantas baginya untuk berijtihad. Idza lam yajid lil qadiyati hukman fi kitabillah wala fi sunnati Rasulillah. Bi khilafi ma yaqa' al-yawm, berbeda dengan apa yang terjadi hari ini. Wa qablahu, dan sebelumnya, min ahli at-tafriq fil ahkam. Itu golongan orang-orang yang farrata terhadap hukum. Miman yajhal hukum Allah, yang melalaikan, mengabaikan hukum, bahkan bodoh terhadap hukum Allah dalam kitabnya. Bodoh enggak ngerti hukum Allah dalam sunnahnya. Fayadunnu, kemudian mengira bahwa itu tidak ada dalam Quran dan sunnah, kemudian berijtihad. Fayadunnu anna al-ijtihad yusawwigh lahu, dikira bahwa ijtihad itu pantas baginya. Ma'al jahli bil ahkam, bersama kebodohan tentang hukum-hukum Alkitab was sunnah. Hayhat hayhat. Jauh sekali. Enggak mungkin. Kalau jahil, bagaimana mungkin tahu itu tidak ada dalam Quran dan sunnah? Baik. Kalau tahu enggak ada dalam Quran dan sunnah, apakah pantas dia beristihad? Tidak pantas. Nakahi bi hadzal qadar barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.